sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Rupanya sudah biasa kau bersandiwara. Kepada dirimu tiada terpikir akibat yang harus aku alami.